bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini. Dan alhamdulillah kita juga berterima kasih kepada pengurus masjid yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah keimanan dan ilmu kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan kecuali dalam satu hal. Kalau kita minta tambahan rezeki, mungkin sudah punya rumah, minta tambahan rumah, sudah punya satu toko, doanya kepingin tokonya tambah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk minta satu tambahan. Dan satu tambahan itu adalah al-ilmu, adalah ilmu. Allah mengatakan waqul rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Karena memang dengan ilmu kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu kita dapat membedakan antara racun dan madu. Dengan ilmu kita dapat membedakan mana amalan yang pahalanya 10 dan mana yang pahalanya 100. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi beliau berdoa. Habis subuh ya, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallah. Coba kita perhatikan doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau minta adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Bukan sembarang ilmu. Karena banyak orang berilmu tapi ilmunya mayanfa', enggak ada faedahnya. Ada orang tambah ilmu tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang banyak ilmunya, banyak buku yang dibaca, tapi ternyata tidak ada pengaruh pada diri dan keluarganya. Maka yang Rasul minta adalah ilman nafi'an. Setelah dapat ilmu, apa yang diminta Rasul sallallahu warizqan thayyiban. Karena kita hidup di dunia, kita tidak hidup di akhirat. Yang namanya hidup itu butuh kos, butuh biaya. Ya, kita butuh makan buat kita. Kita butuh makan buat keluarga kita. Rasul pun butuh itu. Maka Rasul minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memohon ilmu yang dapat membimbingnya kepada jalan yang hak. Rasul meminta rizqan, tapi tidak sembarang rizki. Orang banyak dapat rizki, duitnya numpuk. Rasul tidak minta itu. Rasul minta thayyiban, yang thayyib, yang halal, yang baik. Dan itu yang seharusnya kita minta. Kita harus sering-sering mempelajari bagaimana Nabi berdoa. Saya ingat pernah dapat teman, dia dikasih tahu sebuah amalan. Kata dia, amalan ini mujarab. Kenapa, kata dia? Dia katakan, kalau saya baca doa ini, banyak rezeki saya, kata dia. Tapi masalahnya satu, cepat habis rezekinya. Waduh. Coba saya mau tahu amalan itu. Akhirnya dia mengatakan doanya itu, katanya, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an kathiran min ghairi ta'abin wala nasab. Kata dia, ya Allah, aku memohon kepadamu rizki yang banyak, yang luas, yang enggak perlu capek, enggak perlu lelah. Subhanallah. Tapi sayangnya itu dapat habis. Kenapa? Karena dia lupa minta thayyib tadi. Yang thayyib itu berkah. Sedikit mungkin kita dapat, tapi karena baik, karena halal, cukup buat keluarga kita. Maka kita kalau memohon, ingat, kita lihat gimana Rasulullah SAW mohon. Thayyiban yang Rasul minta. Bukan hanya sekedar rezeki. Dan yang ketiga, subhanallah, sudah dapat ilmu, dapat rezeki, apa yang harus diminta? Rasul memohon kepada Allah, wa amalan mutaqabbala. Dan ini, amal yang diterima. Amal yang diterima adalah buah dari ilmu kita. Orang yang dapat ilmu tapi gak diamalkan, gak ada faedahnya buat dia. Dan kita juga meminta pertolongan kepada Allah dalam doa ini, supaya kita dibantu bisa beramal. Kita dengar ustaz ceramah, baca buku, dapat ilmu. Kadangkala berat untuk mengamalkan. Ya Allah, gimana mengamalkannya? Ustaz jelaskan tentang sholatul lail, tentang sholat tahajud dan kemuliaannya, menjelaskan tentang sholat duha. Dan itu dalam hadis-hadis yang sahih, Rasul menjelaskan, sekarang gimana ngamalkan sholat duha ini? Ya kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dapat membantu kita cuma Allah. Maka cobalah. Setiap hari kita mengamalkan doa ini pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada satu ilmu yang akan kita pelajari hari ini tentang sebuah surat yang paling agung, yang paling mulia yang berada di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim terdiri dari berapa surat? Bapak-bapak, biar enggak ngantuk, berapa? 114 surat. Yang paling mulia di antara 114 surat ini adalah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dia yang disebut Al-Kafiyah. Dia yang disebut yang mencukupi. Orang sholat, Allahu Akbar, dia baca Al-Baqarah sampai An-Nas. Terus ruku, sah sholatnya. Bayangkan yang dibaca itu 113 surat. Baca alif lam mim sampai sebelum subuh dia baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sah enggak salat? Baca 113 surat jemaah. Kenapa? Karena ini satu surat yang disebut Al-Kafiyah, yang disebut mencukupi. Itu enggak dibaca. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Enggak sah sholatnya orang yang enggak baca Al-Fatihah. Ada apa dengan surat Al-Fatihah ini? Al-Fatihah juga disebut Asy-Syafiyah, yang dapat menyembuhkan. Bagaimana kisah Abdullah bin Mas'ud, dia meruqyah. Itu pemimpin satu suku yang disengat ular atau kalajengking, diruqyah dengan Al-Fatihah sembuh. Dan kita kalau dengar satu keutamaan dari Rasulullah SAW, kita amalkan. Anak kita sakit, kakinya sakit, ya Allah, bacain Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh. Anak yang sakit ribut, mau ke dokter dulu. Iya, ke dokter, tafadhol. Tapi yang kita bisa lakukan, kita amalkan. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan Al-Fatihah itu. Dan itu surat yang paling utama sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Bukhari Muslim. Coba kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Nabi mengatakan, Allah berfirman dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini disebut hadis. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi, Nabi meriwayatkan dari Allah disebut hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kata Rasul, qasamtu sholata baini wa bainal abdi aw baina abdi nisfain. Kata Allah, aku bagi sholat ini antara aku dan hambaku dua bagian. Ini maksudnya sholat ini adalah surat Al-Fatihah itu. Fa'idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berkata, hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Iya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim. Apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku memujaku. Dia sebut nama-namaku. Wa idza qala iya apa? Iya kana abud maliki yaumiddin, ya biar ngantuk lah, ini ngantuk semuanya ini. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, pemiliknya hari pembalasan, rajanya hari pembalasan, Allah mengatakan majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Dia memuji, memuja dan mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa bain 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku. Di sini bagiannya. Tiga ayat pertama itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang isinya pujian, pujaan dan pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu permohonan hamba. Hamba mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi, ini separuhnya punya hambaku, separuhnya punya aku. Kepadamu kita beribadah. Ingat, setiap sholat kita itu berdialog dengan Allah. Kita mengatakan iyyaka na'bud ya Allah, kepadamu ya Allah, bukan kepada yang lainnya kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan separuhnya iyyaka nasta'in, kami mohon ampunan hanya kepadamu. Kepadamu kami hanya memohon pertolongan dan bantuan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ini yang milik kita. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus ini salah satunya dengan belajar. Dengan kita mengetahui, apalagi sekarang di Indonesia munculnya aliran-aliran yang gak benar-benar. Ada di Jakarta yang ngaku Nabi. Siapa namanya? Ahmad Musaddiq. Ada Lia Eden. Ada banyak sekali. Kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, supaya kita tetap berada di atas hidayah Allah. Di atas agama Allah ini sampai kita mati. Karena kita enggak tahu bagaimana tatkala malakul maut, tatkala malaikat pencabut nyawa itu datang mencabut nyawa kita, apakah tatkala itu kita masih dapat mengatakan la ilaha illallah? Enggak tahu kita. Maka seorang mukmin tetap dalam doanya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa orang yang dimurkai Allah? Yang dimurkai Allah adalah Orang yang mengetahui kebenaran, kemudian dia tidak mengamalkannya. Dan dalam ayat ini, para ulama sebagian menafsirkan adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu dengan kebenaran. Dia tahu dengan akan keluarnya seorang nabi dari kota Mekah dan tempat hijrahnya kota Madinah. Mereka tahu. Tapi mereka tidak beriman. Waladdalin. Dan kita juga memohon kepada Allah ditunjukin jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang dimukai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Orang tersesat itu yang enggak tahu. Enggak punya ilmu, ya dia pikirnya benar, ya dia jalan terus. Maka ingat, usahakan kita dari surat Al-Fatihah ini, kita menghayatinya tatkala kita sholat, tatkala kita mengatakan iyyaka na'bud. Ternyata kita bisa langsung minta sama Allah. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, bagaimana pangkatnya, kalau dia mau ada perlu sama Allah, dia bisa mengatakan ya Allah. Dia bisa ambil udhu, dia bisa menghadap ke kiblat mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah ya Allah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tak kepada siapa-siapa. Dan insya Allah segala problematika yang kita hadapi akan selesai. Rasul kalau ada masalah kemana? Kemana Rasul SAW? Aisyah menyatakan, Iza hazabahu amrun laji'a ila sholah. Enggak lari ke rumah temannya, enggak lari ke rumah ya mungkin orang-orang yang berpangkat, dia laji'a ila shalah. Dia berangkat mengadukan permasalahannya kepada pencipta langit dan bumi. Kepada Allah Jalla Jalaluh yang kalau dia akan menyelesaikan masalah hamba, hanya berucap, kun fayakun. Maka seharusnya tatkala problematika menghadang jalan kita, di keluarga kita, di kerjaan kita, laji'a ila shalah. Adukan sama Allah apa yang akan kita adukan. Dan Allah itu tidak pernah bosan diadui. Kalau punya sohib, sekarang ngadu sama ustaz lah. Ustaz, kata dia. Ana ini kayak gini, punya masalah. Ya didengerin sama ustaz. Tapi ustaz gak punya apa-apa. Besok datang lagi. Besok lusa datang lagi. Ustaznya lihat, oh itu kok mau datang, itu kunci aja pintunya. Sudah capek dengerin. Tapi Allah Jalla Jalaluh tidak pernah bosan mendengar rintihan hambanya. Bahkan Allah suka kepada orang-orang yang suka merintih kepadanya. Allah mengatakan, Udu'uni astajib laku. Minta sama aku, kata Allah. Aku jawab kalian. Maka ingat, dalam surat Al-Fatihah ini mengandung banyak sekali faedah. Kita sudah bertahun-tahun membacanya, tapi kita teruslah diulang, dibaca tafsirnya, dimaknai, dihayati, direnung. Insya Allah, Allah Jalla Jalaluh akan menerima sholat kita. Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tabrani, wa hasanahu Syekh Albani. Rasul mengatakan, innal rajula la yusalli salata sittina sana wa lam tuqbal lahu salat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi sholatnya gak ada yang diterima. La ilaha illallah. Kita harus takut. Seorang mukmin itu sebagaimana kata Hasan al-Basri, bainal ihsan wa makhafah. Dia berbuat baik sudah sama Allah, tapi dia takut enggak diterima. Dan itulah seorang mukmin. Adapun orang munafik mengumpulkan antara isaah wa aman, dia merasa aman. Gampang sudah, saya sudah sholat. Subhanallah. Kita takut sholat kita enggak diterima. Dan Rasul menyebutkan dalam hadis Tabrani tadi itu, sholat 60 tahun, ruku, sujud, wudu. Allahu Akbar. Ada apa sama orang ini? Rasul mengatakan yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Jadi sholatnya belum benar. maka mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Keluar dari sini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan pulang sampai rumah mudah-mudahan dapat rezeki yang thayyib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.